إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Pada malam hari ini insyaallah kita memasuki malam ke-12 bulan Rajab 1447 Hijriah, di mana ini bertepatan kalau berdasarkan penanggalan umum, kalender umum adalah 31 Desember. Bertepatan pula dengan malam yang disebut-sebut oleh banyak manusia dengan malam tahun baru. Pada kesempatan malam hari ini, kita ingin membahas dan melakukan studi kritis terhadap suatu permasalahan yang sangat penting. Sebagai upaya nasihat untuk semua yang mendengarnya. Sebagai upaya nasihat untuk semua kaum muslimin yang sampai kepadanya suara ini. Nasihat terkait sebuah perkara dan permasalahan atau fenomena yang sangat mungkar yang dilakukan pada setiap tahun. Perlu diingatkan dan disadarkan seluruh saudara kita umat Islam bahwa kemungkaran yang dilakukan secara masif, secara bersama-sama dan besar di hampir setiap kota dan di hampir setiap negara, kalau bukan pada semua negara di muka bumi ini. kemungkaran yang meliputi atau menyentuh sendi-sendi akidah dan iman. Di sisi lain, kemungkaran yang merusak dan memporak-porandakan akhlak dan budi pekerti umat Islam. Kemungkaran yang pada waktu yang sama memunculkan berbagai kerusakan dan kerugian material, kerugian materi, bahkan sampai pada kerugian nyawa atau jiwa. Tentu hal ini tidak dibenarkan bagi seorang muslim pun untuk diam berpangku tangan. Semua diminta dan dituntut secara syar'i untuk berbuat sesuai dengan kemampuannya. Bertolak dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Barang siapa di antara kalian yang melihat atau mendapati suatu kemungkaran, maka hendaknya segera dia merubah atau menghentikan kemungkaran tersebut dengan tangannya, yakni dengan kekuatannya yang dia miliki, dengan kekuasaannya. Kalau dia seorang yang diberi amanah sebagai penguasa atau pemimpin dan seterusnya. Pada jenis-jenis kemungkaran yang memang itu wewenang pihak-pihak tertentu untuk mengingkarinya dengan cara tertentu. Yang kedua, bersifat lebih umum. Ingkarilah kemungkaran itu dengan lisannya. Jika jenis yang pertama dia tidak mampu. Dengan lisan di sini baik lisanul maqal atau lisanul qalam. Mengingkari, mencegah, menghalangi, merubah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi tersebut dengan lisan yang dengannya dia berbicara dan berkata-kata, atau lisan dengan makna tulisan, dengan pena yang dapat dia lakukan melalui surat-menyurat, karya-karya ilmiah, artikel atau bantahan, buku-buku bantahan dan yang lainnya. Ini adalah kewajiban yang lebih umum sifatnya dari yang pertama. Namun sampai pada titik jika dia pun tidak mampu karena satu dan lain hal, dia tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisannya karena keterbatasan yang ada padanya, baik keterbatasan ilmu atau keterbatasan tenaga, atau mungkin keterbatasan keamanan dirinya atau nyawanya dan hartanya, sehingga dia tidak mampu melakukan ingkar mungkar, maka fabi qalbih, ingkarilah dengan kalbunya, dalam bentuk dia benci terhadap kemungkaran tersebut, tidak suka terhadapnya dan terhadap pelakunya. Dan dia tidak senang berada di tempat yang di situ dilakukan secara terbuka kemungkaran tersebut. Dia akan pergi, dia akan menjauh sebagai tanda bahwa dia telah mengingkari dengan kalbunya. Maka ini adalah posisi terakhir yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa dzalika adhaful iman. Dan posisi terakhir ini adalah posisi keimanan yang paling lemah. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya kekuatan iman untuk berani secara ilmiah pada tempatnya dengan hikmah mengingkari setiap kemungkaran-kemungkaran. Ayuhal hadirun, majlis ini kita beri tema dengan euforia tahun baru. Sebuah studi kritis menurut perspektif agama, moral dan sosial kemasyarakatan. Euforia itu artinya kegembiraan yang berlebihan yang bukan pada tempatnya. Tahun baru. Kita akan ulas apa itu tahun baru. Sebuah studi kritis menurut pandangan Islam, akidah Islam dan iman serta syariatnya. Kemudian juga dari sisi moral yang menimpa anak bangsa ini akibat fenomena perayaan tahun baru yang berlangsung pada setiap tahunnya. Yang ketiga dari sisi sosial kemasyarakatan, hubungan antar individu dan antar elemen di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dalam segala bentuknya. Majlis ini dengan tema yang telah kita dengarkan bersama tadi telah disebutkan sebagai upaya nasihat dan ingkar terhadap kemungkaran. Naam, karena itu adalah tanggung jawab. Jangan kita biarkan negeri ini terus-menerus berada dalam ancaman turunnya azab dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau beberapa waktu yang lalu dan yang sebelumnya atau sebelumnya lagi telah terjadi berbagai bentuk bencana dan malapetaka yang menimpa saudara-saudara kita, jangan sampai ada yang merasa atau berkeyakinan bahwa kampungnya atau kota tempat dia tinggal belum terkena bencana karena penduduk kota tersebut atau kampung tersebut lebih bertakwa dan lebih baik dibandingkan yang telah terkena musibah. Tidak. Tidak untuk itu. Jangan sampai ada yang berkeyakinan. Permasalahannya adalah permasalahan waktu. Boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala menunda sebuah hukuman terhadap orang-orang yang berbuat kemaksiatan, berbuat kekufuran atau kesyirikan dan kemungkaran dengan tujuan dan hikmah yang Allah kehendaki. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam salah satu ayatnya, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ مُبْلِسُونَ. Dan ketika mereka telah melupakan nasihat-nasihat, meninggalkan teguran-teguran yang telah disampaikan kepada mereka, dinasehati dengannya, terus berlanjut, enggak peduli apa yang terjadi. Hukuman? Tidak. Bencana? Juga tidak. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Justru kami akan bukakan segala pintu kenyamanan, pintu rizki dari segala penjuru, dengan segala bentuknya. rizkinya tambah lancar, pertaniannya semakin subur, perdagangannya juga semakin maju, dan seterusnya. Padahal mereka terus menerus dalam kemaksiatannya. Tapi ketika mereka sudah pada puncak kebanggaan, puncak kesenangannya, akhadnahum baghtatan, kami timpakan kepada mereka azab dan hukuman secara tiba-tiba. Di saat itu, malapetaka yang datang tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda yang bisa diperkirakan dengannya, tanpa permulaan-permulaan, tiba-tiba datang di luar dugaan. Idahum mublisun, di saat itu mereka terdiam total, putus asa untuk bangkit kembali. Inilah yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda ma yuhibbu 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidrajun. Thumma tala qawluhu ta'ala falamma nasu ma dzukiru bih al-ayah. Kalau Anda melihat, mendapati seorang hamba yang terus dibukakan pintu rizkinya, pintu kenyamanannya, kesehatannya, teman-temannya, pengikutnya, dan seterusnya. Apa saja yang dia inginkan, datang. Apa saja yang dia maukan, mudah untuk diraih. Dalam keadaan dia terus bermaksiat kepada Allah. Ketahui, itu adalah istidraj. Sengaja diulur-ulur oleh Allah untuk nanti menimpa mereka. Allah timpakan hukuman kepada mereka dalam posisi mereka betul-betul habis, jatuh dan putus asa. Jadi tidak boleh merasa aman. Kepada saudara-saudaraku yang terus dalam kemungkaran dan kemaksiatannya, terkhusus dalam momen malam ini, malam tahun baru, ketahuilah bahwa Allah tidak diam. Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak terkalahkan oleh rasa ngantuk atau tidur. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. La tahsabannallaha ghafilan. Jangan sekali-kali engkau menyangka bahwa Allah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Jangan ada sedikit pun sangkaan ini. Bumi yang kita duduk di atasnya milik Allah dan dia taat kepada Allah. Kapan Allah kehendaki, jangan merasa bahwa ini aman dari kemungkinan bencana. Jauh dari potensi banjir katanya. Jauh dari potensi tsunami katanya. Jauh dari potensi gunung meletus katanya. Jangan menganggap Allah tidak mampu. Bumi ini bisa bergerak dan bisa menelan kita kapan saja. Wahai saudaraku, terkhusus kaum muslimin, sebenarnya nasihat ini sebagai bentuk kepedulian dan rasa cinta kami kepada kalian semuanya. Wahai kaum muslimin di negeri Indonesia secara khusus, bukti cinta kami kepada kalian dan kepada negeri ini adalah ditegakkannya nasihat dan dihidupkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam sejumlah ayatnya. Terlalu banyak untuk disebutkan dalam waktu yang singkat ini, tapi setidaknya salah satu sabda Rasulullah yang kita hormati, Rasulullah yang kita cintai dan beliau mencintai umat ini, melebihi umat itu sendiri mencintai dirinya. Beliau bersabda, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ay yunzila 'iqaban min 'indihi thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Hendaknya kalian menegakkan amar ma'ruf dan menegakkan ingkar mungkar. Kalau tidak, kalau kalian diam, kalian tidak peduli, maka sudah dekat masanya Allah akan turunkan sebuah hukuman, sebuah azab dari sisinya. Kemudian di saat seperti itu kalian memanggil-manggil Allah, berdoa, dan Allah tidak mengabulkan doa kalian. Kalau sudah musibah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, Subhanallah, Astaghfirullah, tidak Allah kabulkan. Berapa banyak kita melihat atau mendengar ketika ada musibah, dia mengatakan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tidak Allah kabulkan. Kenapa? Salah satu sebabnya, di samping memang banyaknya kemungkaran dan kemaksiatan, di sana tidak ada yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Majlis ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan sebagai salah satu bukti bahwa kita melakukan amalan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar, sehingga nanti di hari kiamat ketika ditanya di hari pertanggungjawaban, Allah takdirkan kita dengan rahmatnya bisa menjawab. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah motivator yang mendorong kami untuk berbicara pada malam hari ini. Rasa tanggung jawab terhadap keselamatan negeri Indonesia yang telah diberi oleh Allah nikmat kemerdekaan dan kebebasan dari penjajah kufar. Nikmat yang sangat besar ini wajib dan patut disyukuri dan diletakkan pada tempatnya. Bukan dengan berhura-hura, bukan dengan berfoya-foya, bukan pula nikmat kemerdekaan dan kebebasan dari penjajahan itu disikapi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Sungguh Allah akan mencabutnya kembali setelah Allah berikan. Allah berfirman, "Dzalika bi'annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim." Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah atau mencabut sebuah nikmat yang pernah Allah berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya, yakni dengan dosa dan kemaksiatan. Saudaraku seiman, saudaraku seislam di negeri Indonesia yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa fenomena tahun baru bukanlah suatu perkara yang ringan atau kecil dalam tinjauan syariat Islam. Bukanlah dosa atau perkara yang ringan dalam perspektif agama Islam kita yang suci. Di dalamnya terkandung sebuah akidah. Di dalam perayaan tahun baru, diakui atau tidak diakui, diketahui atau tidak diketahui oleh pelakunya, mengandung unsur-unsur dan sendi-sendi akidah. Jika Anda tidak tahu atau belum tahu, maka belajarlah dan dengarkanlah sekelumit keterangan ini. disebutkan dalam sejumlah literatur bahwa perayaan tahun baru ini tepatnya pada malam 1 Januari pada tiap tahunnya itu berasal dari kalender Romawi kuno. Yang ditetapkan pada masa itu, tepatnya atau kurang lebihnya pada 46 tahun sebelum Masehi. Sekarang Masehi sudah tahun 2025. Jadi sudah 2070 tahun lebih yang lalu. Perayaan tahun baru telah dimulai. Yang dipelopori oleh seseorang yang disebut dengan nama Julius Caesar. Penetapan tanggal 1 Januari sebagai hari pertama pada tahun baru itu bukan tanpa makna, bukan sekedar angka, tetapi tadi saya katakan ada latar belakang akidah. Disebutkan bahwa hal itu dilakukan, yaitu penetapan tanggal 1 Januari, kenapa tidak tanggal 1 Mei atau yang semisalnya, tetapi dipilih 1 Januari, tidak lain adalah sebagai bentuk penghormatan, pengagungan, penghambaan kepada Dewa Janus, Dewa permulaan Romawi, di mana bangsa Romawi memperingati tahun baru 1 Januari sebagai bentuk penghormatan kepada dewa mereka, dilakukan dengan bentuk bertukar hadiah, saling memberi hadiah, mendekor rumahnya, melakukan dekorasi rumah, mengunjungi beberapa pesta-pesta dengan berbagai bentuk pesta. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Janus. Perlu diketahui bahwa bulan Januari ini berdasarkan penanggalan kalender Romawi, asal katanya adalah Januarius dan kemudian berikutnya Februarius. Dua bulan yang ditambahkan kepada perhitungan sebelumnya, di mana mereka dahulu menghitung setahun itu 10 bulan atau 304 hari. Kemudian Julius Caesar berkonsultasi kepada para astronom dalam diskusi panjang dan ahli matematika, keluar kesimpulan dan keputusan akan ditambahkannya menjadi 12 bulan, yaitu bulan Januarius dan Februarius. Tadi kita sudah tahu asal kata Januarius, yaitu nama dewa Romawi yang memiliki dua wajah. Wajah memandang ke depan dan wajah memandang ke belakang. Inilah filosofi tahun baru. Memandang, dan ini beredar di sejumlah masyarakat, bahwa pada momen tahun baru ini kita bermuhasabah dengan mempelajari yang telah lalu dan mempersiapkan yang akan datang. Ini bukan tanpa filosofi. Dewa Janus adalah dewa yang diyakini oleh kaum Romawi kufar bagian dari bangsa Babilonia ya, yang disebut dalam Al-Quran dengan Babil. Bibabila Harut wa Marut. Bangsa penganut agama paganisme, yaitu agama menyembah dan mengagungkan dewa-dewa. Dewa ada yang kaitannya dengan perubahan waktu, seperti ini tadi, Dewa Janus. Ada dewa yang berkaitan dengan pergerakan bintang dan berbagai dewa-dewa lainnya. Semuanya adalah kufrun, kekufuran dan kesyirikan. Menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam penciptaan alam semesta, pengaturannya dan kepemilikannya. Yang semua itu adalah milik Allah, lahul mulku wa lahul hamdu. Murni milik Allah, tetapi mereka meyakini milik dewa-dewa. Kaum muslimin yang semoga dilindungi selalu dalam kehidupannya. Dari sini kita tahu bahwa ternyata perayaan tahun baru itu bukan sebuah perayaan yang tanpa makna akidah. Dan dengan ini, malam tahun baru hingga tahun baru itu sendiri adalah sebuah idun. Sebuah perayaan atau hari raya yang diagungkan oleh mereka itu. Kaum paganisme Romawi yang kemudian dilanjutkan oleh kaum Kristen. Dilanjutkan oleh kaum Kristen. Maka umat Islam harus membersihkan dirinya dan keyakinannya dari segala akidah dan ideologi yang mengotori imannya, bahkan kalau diyakini seperti itu membatalkan keimanannya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang sekarang terjadi di tengah-tengah umat Islam adalah kemungkaran yang tidak bisa dianggap kecil. Di antara mereka ada yang bermudah-mudahan karena kebodohannya dan kejahilannya, ikut-ikutan merayakan, ikut-ikutan bersenang-senang dan beryuforia. Gembira dia pada malam tahun baru ini. Dia ikut mempersiapkan apa yang mau dipersiapkan. Makanan, pakaian, alat-alat. Yang semua itu sebagai bentuk kegembiraannya menyambut tahun baru. Tahun penghormatan kepada Dewa Janus. Jangan sampai kita larut di dalamnya. Ada sebagiannya yang termakan oleh syubhat. Semoga nanti bisa dibahas tentang syubhat-syubhat ini. Tapi sebelum itu, setelah kita tahu tadi bahwa perayaan tahun baru adalah sebuah perayaan yang bernilai akidah, bukan perayaan yang tanpa makna. Dalam agama kita yang suci ini, kita ingin melihat bagaimana Nabi kita alaihissalatu wassalam membimbingkan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan juga Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dari sahabat Anas bin Malik, qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata Walahum yaumani yal'abuna fihima. Ketika Nabi tiba di kota Madinah pasca hijrah untuk tinggal dan berdomisili di Madinah, maka pada saat itu penduduk Madinah memiliki dua perayaan dalam dua hari yang berbeda, bulan yang berbeda, di mana pada dua hari raya tersebut mereka bersenang-senang melakukan berbagai permainan dan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kegembiraannya. Padahal mereka sudah masuk Islam pasca kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, "Ma hadzanil yauman?" Apa hakikat dari dua hari yang kalian memperingatinya ini dan kalian bersenang-senang padanya, bermain-main dengan berbagai bentuk permainan? Apa ini? Qalu, mereka menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Dahulu kami sejak masa jahiliyah memang terbiasa pada dua hari raya yang kami perayakan ini bersenang-senang, bergembira dan bermain dengan berbagai permainan, ya Rasulullah. Perhatikan jawabannya. Jawaban penduduk Madinah yang telah masuk Islam sebagai muslimin. Mereka mengatakan ini kebiasaan, budaya. Sejak dahulu masa jahiliyah sebelum kami masuk Islam. Budaya saja, adat istiadat. Ini jawaban mereka. Mereka menyangka bahwa urusan hari raya itu adalah urusan adat, urusan budaya. Perhatikan baik-baik, karena sekarang sedang digulirkan syubhat seputar permasalahan ini. Bahwa peringatan tahun baru itu hanyalah adat saja. Maka mendengar jawaban penduduk Madinah ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari raya besar, menggantikan dua hari raya kalian, dua perayaan kalian tersebut, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitr. Rasulullah tidak melarang permainannya. Rasulullah tidak melarang kesenangan yang mereka lakukan. Tetapi yang diarahkan oleh Nabi adalah budaya, keterkaitannya dengan jahiliyah, yang itu merupakan salah satu adat istiadat kaum jahiliyah. Maka Rasulullah mengabarkan, fa'innallaha qad abdalahuma. Allah telah menggantikan dua perayaan itu untuk kalian dengan dua hari raya mulia, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Berarti ada banyak faedah yang bisa diambil dari hadis yang kita dengarkan ini. Di antara faedah tersebut adalah anna al-a'yad ta'yinuha bi amrin tawqifi. Penentuan hari raya atau hari perayaan itu adalah perkara yang penentuannya harus berdasarkan dan bersumber dalil Al-Quran dan Sunnah. Bukan bersumber dari budaya dan adat istiadat suatu negeri atau suatu kampung, suatu desa, bukan. Tapi memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan kalau seandainya penentuan hari raya atau perayaan-perayaan itu kembalinya kepada adat istiadat, maka akan banyak masuk ke dalam umat Islam berbagai perayaan yang mengancam akidah mereka dan budi pekerti mereka. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis Anas bin Malik tadi bahwa umat Islam hanya punya dua hari raya. Nggak ada hari raya lainnya yang di sana setiap tahun diperingati, dikeluarkan biaya, diadakan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kegembiraannya, dilakukan berbagai aktivitas yang menuntut biaya yang sangat besar dengan penuh kegembiraan. Islam atau kaum muslimin hanya punya dua hari raya tadi. Maka silahkan wahai umat Islam, pada dua hari raya tadi, lakukan dan wujudkan kegembiraan kalian, kesenangan kalian, euforia kalian dalam batas-batas syariat. Islam mengakomodir kesenangan umat. Islam menampung kegembiraan mereka, tetapi tidak boleh lepas dari kendali. Karena kesenangan yang itu bersumber dari syahwat hawa nafsu, kalau tanpa tali kendali, tanpa tali pengekang, maka dia akan lepas tanpa kendali dan jatuh ke tempat yang kotor sekalipun. Ini penting. Kalau umat Islam ingin tetap tinggi, tetap mulia, eksis, tidak lepas dan hilang atau jatuh ke tempat-tempat kotor, lakukanlah, hormatilah, muliakanlah dua hari raya ini dengan penuh kesenangan dalam batas-batas syariat. Dalam urusan dunia saja, orang yang bermain layang-layang, layang-layang itu ketika dia sudah pada puncak ketinggiannya, dengan posisi yang nyaman terlihat, kemudian dilepas tali kekangnya, maka dia akan lepas, jatuh, bisa jatuh, maaf, ke tempat-tempat yang kotor. Tapi ketika layang-layang itu tetap dengan tali kendalinya, dia bisa dibelokkan ke kanan, ke kiri, ditarik, diulur, menyesuaikan arah angin, dia tetap tinggi. Namun ketika dilepas, dengan cara apapun, maka dia akan lepas, tidak bisa lagi menikmati arah angin, tidak bisa lagi dia tetap pada ketinggian, dia akan jatuh, entah kemana dia jatuhnya. Umat ini pun, tali yang mengendalikan mereka adalah syariat Allah, sehingga mereka lepas dari kekangan hawa nafsu yang buta. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui bahwa berbagai bentuk hari raya yang datang dari kaum jahiliyah dahulu, kalau dalam hadis Anas bin Malik disebutkan oleh sejumlah ulama kita, yang dijawab oleh penduduk Madinah dengan dua hari perayaan. Yang pertama dikenal dengan sebutan hari An-Nairuz dari bahasa Persia. Yang kedua disebut atau dikenal di tengah-tengah mereka dengan Al-Mahrajan, juga dari bahasa Persia. Yang kemudian kaum musyrikin bangsa Arab bertaklid, membebek, bertasyabuh kepada kaum Persia. Dan kebiasaan dua peringatan ini tadi, dua perayaan tersebut, tetap hidup di musyrikin Arab sampai datangnya Islam. Sampai diutusnya Nabi dan tinggal beliau di Madinah, dan selesailah dua adat istiadat yang mengandung nilai-nilai akidah kufur atau yang datang dari negeri kufar. Tetapi yang tidak kalah bahaya, dari adat jahiliyah musyrikin Quraisy adalah adat istiadat yang datang dari kaum animisme, dinamisme, dan al-Yahud serta Nasara. Begitu juga Al-Furs Persia. Karena disebutkan kaum musyrikin Arab telah selesai Tidak ada yang melanjutkan kecuali dengan sangat lemah sekali dan hampir tak terhitung. Namun adat istiadat Yahud, adat istiadat dan akidah Nasoro tetap akan terus berlanjut dan banyak para pembelanya. Begitu juga akidah Persia, akidah Majus, dan agama paganisme, begitu pula animisme, dinamisme. Sampai hari ini ada pembela-pembelanya dan yang menawarkannya, menjajakannya. Maka ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu." Sebelum kita sebutkan terjemah hadis ini, tafadhal al-muadzin mengumandangkan azannya dulu. Nah, kita lanjutkan, masih 2 menit lagi. Hadis yang tadi kita dengarkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya sungguh pasti kalian akan mengikuti jejak agama, jejak akidah orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka masuk ke sebuah lubang hewan yang bernama ad-dhabb, mirip biawak tapi kecil, ya, pasti kalian pun akan memasukinya. Qulna, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka yang kau maksud ya Rasulullah? Qala al-yahudu wa nasara. Dalam riwayat lain, al-yahudu wa nasara, qala faman. Apakah yang kau maksud? Umat yang kita ini nanti akan mengikuti jejak akidah mereka, jejak budaya mereka, adalah Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Iya. Siapa lagi selain mereka? Dalam riwayat lain disebutkan Al-Majus, tambahan daripada Al-Yahud wa Nasara. Yang ketiga adalah agama, sunnah, adat istiadat dan akidah kaum Majusi, penyembah api, agama nenek moyang negeri Iran, Persia. Nah, kita lanjutkan setelah mendengarkan kumandang azan. Naam. Tafadhol. Kita lanjutkan setelah kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat faedah bahwa umat Islam ini akan ada kecenderungan secara bertahap untuk meniru-niru kebiasaan kaum kufar, pola hidup mereka, dan bahkan cara berakidah dan keyakinan mereka. Hadis tadi menunjukkan berita yang pasti bahwa umat ini akan mengadopsi budaya bahkan akidah kufar ke tengah-tengah mereka, kaum muslimin. Hadis ini mengandung peringatan keras dan berita yang pasti sebagai peringatan buat kita semuanya, dan agar kita tidak diam, dan agar kita benar-benar berjuang dari waktu ke waktu. Kalau mereka memperingati perayaan tahun baru pada setiap tahun, mempromosikannya, mengiklankannya dengan berbagai cara, merayu dan membujuk umat ini untuk ikut-ikutan, maka kita sebagai ahlus sunnah, sebagai tulabul ilmi, tiap tahun pun dan tiap waktu pun berusaha tidak diam. Tidak ada waktu untuk kita diam, karena kemungkaran ini pun para pelakunya, para promotornya, tidak pernah diam. Ayyuhal muslimuna ibadallah, Tadi kita telah mendengar hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan sejumlah faidah yang ada padanya. Berikutnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam salah satu fatwanya menyebutkan A'yadu al-kuffari minal kitabiyaini wa ghairihim min jinsin wahid la yakhtalifu hukmuhuma fi haqqil muslim. Bahwa hari raya-hari raya atau perayaan-perayaan dua ahlul kitab, yaitu siapa? Al-Yahud dan An-Nasara. Begitu juga penganut agama yang lainnya, perayaan-perayaan mereka adalah satu jenis, tidak berbeda hukumnya terkait hubungannya dengan setiap muslim. Apa itu? Fala yahillu lil muslimin an yatashabbahu bihim fi syai'in mimma yakhtassu bi'ayadihim. Tidak halal bagi kaum muslimin untuk menyerupai atau meniru-niru dan mengikut-ikutan perayaan-perayaan yang memang itu khusus bagi agama mereka atau bersumber dari agama mereka dari berbagai bentuk perayaan. Enggak halal. Kemudian beliau rinci, la min ta'amin wala libasin wala iqtisalin wala iqadi niranin wala ta'tili 'adatin min ma'ishatin aw ghairiha aw tarkil a'malir ratibati min as-sana'i aw at-tijarati aw ittikhadhihi yawma rahatin wa farahin wa la'ibin 'ala wajhi yukhalif ma qablahu wa ma ba'dahu min al-ayyam. Tidak halal bagi kaum muslimin untuk bertasyabbuh, menyerupai atau meniru-niru mereka kaum kuffar dalam hari raya-hari raya atau perayaan-perayaan agama mereka yang memang itu sebenarnya khusus untuk mereka. Ya, perayaan tahun baru bersumber dari agama paganisme Romawi, kaum Babilonia, kuffar, musyrikun, mereka yang memunculkan dalam rangka penghormatan, pengagungan kepada dewa mereka yang tadi telah disebutkan, yaitu dewa Janus, Januarius, yang dewa yang memiliki dua wajah, wajah ke depan dan wajah menghadap ke belakang. Syirik akbar, kufur akbar. Inilah perayaan tahun baru. Maka tidak boleh menyerupai dan meniru-meniru mereka dalam hal makanan-makanan yang khusus pada malam hari itu. Bagi-bagi permen, bagi-bagi kue, bagi-bagi apa saja dari makanan. Ya. Karena mereka dahulu merayakan tahun baru 1 Januari dengan cara membagi-bagi makanan. Membuat makanan-makanan tertentu atau mengkonsumsi makanan dengan cara tertentu. Luas permasalahannya. Tapi mayoritas yang dilakukan mereka itu sekarang umat Islam telah menirunya. Ikut-ikutan, latah. Seolah-olah tidak punya jati diri sebagai umat Islam. Mudah diombang-ambingkan. Maka umat Islam tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai Muslim. Jati dirinya sebagai umat Al-Quran dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bangkit, jangan minder, jangan kecil hati wahai kaum muslimin. Kemudian beliau melanjutkan, wala libasin, tidak boleh meniru-niru mereka, menyerupai mereka dalam berpakaian pada hari perayaan yang mereka biasa adakan. Ya, sekarang telah ditiru. Pakaian khusus malam tahun baru diiringi dengan kegiatan kembang api, mercon, trompet. Kenapa umat Islam jadi seperti ini? kenapa muslimin membebek? Kenapa muslimin kehilangan jati dirinya? Nah, ini belum lagi berbicara tentang sisi lainnya dari keharaman merayakan tahun baru. Selagi ingat saya sebutkan, dalam acara tahun baru ini juga di situ kehidupan yang penuh dengan hura-hura, kegiatan yang penuh dengan berfoya-foya, tabdzir yang Allah Subhanahu wa taala larang, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Janganlah kalian hidup berhambur-hambur, berfoya-foya berlebihan, karena sesungguhnya al-mubadzirin, orang yang menghambur-hamburkan hartanya, adalah kawan setia syaitan. Kawan setia syaitan pada malam tahun baru dihamburkan uang muslimin. Dalam salah satu literatur disebutkan bahwa perayaan pada perayaan tahun baru 2025, 1 Januari atau malam 1 Januari 2025 tahun lalu, di Indonesia peredaran uang mencapai angka 133,7 miliar. Besar enggak? Besar ya? Besar. Nah, bukan miliar. 133,7 triliun. Satu triliun itu 1.000 miliar. Uang habis. Kemana wahai saudaraku? Sejak Nataru atau Natal hingga tahun baru, harga barang-barang jadi naik. Makanan naik, pakaian naik, fasilitas serba naik, kendaraan naik, hotel naik, persewaan alat-alat keramaian jadi naik. Sekian persen, sekian persen, sekian persen. Semua itu diikutin oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya subhanallah. Janganlah kita menjadi seperti kaum yang saling mengajak kepada kemungkaran dan mencegah dari yang ma'ruf. Dan bersifat kikir terhadap hak-hak saudaranya, enggan bersedekah. Baru beberapa hari yang lalu, saudara-saudara kita di Sumatera Utara, di Aceh, yang tertimpa bencana besar, habis rumah mereka, habis pakaian mereka, harta mereka, dan perdagangan serta perkebunan mereka. Bukan uang yang sedikit. Kalau mereka uang-uang yang dihabiskan untuk membeli ya, yang alat-alat yang tadi kita sebutkan itu, atau berfoya-foya di bidang-bidang lainnya dengan ratusan triliun rupiah, coba disedekahkan. Bukan dalam rangka tahun baru, bukan. Bersedekah murni karena Allah, tidak ada kaitannya dengan perayaan-perayaan ini. Betapa kita akan menjadi bangsa yang kuat. Betapa kita akan menjadi bangsa yang berwibawa. Berapa banyak saudara kita yang masih terlilit hutang. Terpaksa dia harus meminjam melalui pinjaman ribawi. Riba yang haram. Dengan suku bunga, baik kecil apalagi besar. Kalau seandainya umat Islam mau bersedekah, jangan malah kikir hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan syahwatnya dia mau mengeluarkan uang. Ini adalah salah satu sifat kaum munafikin yang Allah sebutkan di dalam salah satu ayatnya. Al-munafiquna wal-munafiqat. Ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum Kaum munafikin pria maupun kaum munafikin wanita, mereka justru mengajak, menghimbau untuk berbuat yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Dan mereka kikir, pelit. Pelit untuk apa? Untuk orang lain, untuk yang membutuhkan, tapi untuk dirinya sendiri, untuk syahwatnya, walaupun itu sifatnya tabdzir, berhambur-hambur, sifatnya itu adalah memenuhi kemauan syahwatnya, dia keluarkan uang yang banyak. Berapa banyak terjadi untuk malam tahun baru, siap mentraktir teman-teman sekolahnya, atau teman-teman ini dan itunya dengan uang 2 juta, 3 juta, 1 juta setengah. Giliran, coba itu sedekahkan. Berat. Yaqbiduna aydiyahum. Mereka membelenggu tangannya begini, dimasukkan lambang kekikiran, bakhil. Mentraktir temannya, memberi hadiah kepada temannya yang kaya, bisa memberi dengan nilai 10 juta. Tuh loh, orang miskin untuk berobat butuh uang 200 ribu gak punya. Kamu bantu. Berat. Ini adalah sifat dan ciri munafikin. Pada malam tahun baru ini dihamburkan uang yang nilainya luar biasa besarnya. Kaum muslimin, belum lagi kemungkaran-kemungkaran yang lain. Terjadinya pertumpahan darah, terbunuhnya jiwa pada setiap tahunnya di berbagai negara, di kota-kota, nyawa yang gak boleh untuk dibunuh, darah yang gak boleh ditumpahkan pada malam tahun baru, tertumpah darah-darah itu sia-sia. Bukan untuk membela agama Allah, bukan untuk membela orang-orang yang terzalimi. Semuanya demi syahwat hawa nafsunya. Di atas akidah dan keyakinan hari perayaan tahun baru yang bersumber dari agama paganisme Romawi. Ayuhal muslimuna ibadallah. Syekhul Islam melanjutkan. Wala iqtisalin wala iqadinarin. Tidak boleh juga meniru mereka. Yani mandi, menghususkan pakaian khusus, bersih diri, atau menghidupkan lampu-lampu. Kalau dulu mungkin lampunya masih sederhana, kalau sekarang macam-macam, termasuk kembang api itu yang mengeluarkan cahaya bermacam-macam warna dan bentuk. Ini adalah kemungkaran besar. Beliau melanjutkan, wala ta'tili adatin min ma'isyatin aw ghairiha. Tidak boleh menghentikan kebiasaan harian, baik itu dalam rangka mencari ma'isya ataukah yang lainnya, berhenti gara-gara tahun baru, gara-gara perayaan kufar itu. Enggak boleh. Berjalan seperti biasanya. Aw tarkil a'malir ratiba minas sana'i aw tijarah. Tidak boleh juga meniru-niru mereka kaum kufar, menjadikan hari tersebut untuk meninggalkan, meliburkan ke rutinitas kerjanya. Apa saja dia kerjanya? Sebagai petani, kok libur? Berhenti tahun baru. Tukang, dia berhenti tahun baru. Ya. Tokonya tutup tahun baru. Apalagi? Nah, semuanya demi tahun baru, kata Syekhul Islam. Tidak boleh dan tidak dibenarkan itu semua. La yahillu lil muslimin. Qala rahimahullah. Au ittikhadhihi ra'yau marahatin wa farahin wa la'ibin. Atau menjadikan hari perayaan tersebut sebagai kesempatan hari tenang, hari santai, hari bersenang-senang, bermain-main. La yajuz. Tadi hadith Anas bin Malik yang sudah kita baca, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Nasa'i wa al-Imami Ahmad rahimahumullah. Ayuhal ikhwah. Qala ala wajhin au ala wajhi yukhalif ma qablahu wa ma ba'dahu minal ayyam. Dengan bentuk berbeda dengan hari kemarin atau hari besok sesudahnya. Khusus hari perayaan itu beda. enggak boleh bagi kaum muslimin. Walhamdulillah ya ikhwan, min ni'matillah alaina. Salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, malam ini kita ada di masjid melaksanakan acara rutin talabul ilmi. Walhamdulillah muraja'atul Quran wa ziyadatul hifzi dan berbagai durus semuanya berjalan dengan normal. Walhamdulillah hadhihi ni'matun min ni'amillah la ya'lamuha illa man wuffiqa li'ilmiha. Enggak bisa mengetahui nilainya nikmat yang besar ini kecuali orang yang diberi taufik. Dia akan menjaganya. Dan anak ingatkan, walhamdulillah, ma'ahid yang ada ini qal'ah ilmiah yang Allah beri kesempatan kepada kita, patut dijaga dengan ukhuwah, patut disyukuri dan ditempatkan dengan ijtihad talabul ilmi sebelum Allah cabut nikmat ini dan Allah tiadakan dari kita. Nikmatnya kita bisa berada di dalam masjid, dan lebih lagi nikmatnya Allah kasih taufik, Allah sadarkan kita untuk melakukan ingkar mungkar terhadap kemungkaran besar ini. Taufik minallah, Allahumma taqabbal minna salihal a'mal. Naam. Ayuhal ikhwah, kemudian di antara adillah yang disebutkan oleh para ulama kita terkait tentang keharaman dan larangan ikut-ikutan merayakan hari raya atau perayaan kaum kuffar yang mengandung unsur akidah adalah hadis Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Qala nadhara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yanhara ibilan bibuanah. Seorang di masa Rasul bernazar untuk menyembelih seekor onta di sebuah tempat yang namanya Buwanah. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian pria tersebut mendatangi Nabi bertanya, meminta fatwa, meminta bimbingan. Inni nadartu an anhara ibilan bibuwanah. Wahai Rasulullah, aku telah bernazar untuk menyembelih seekor onta di tempat yang bernama Buwanah, tempat yang dikenal oleh mereka di negeri tersebut. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, membimbing sebelum berfatwa, bertanya tentang gambaran permasalahan waqi'nya seperti apa sebelum memberi jawaban. Ini semua pelajaran buat kita semuanya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk berta'anni, untuk tidak terburu-buru. Nabi bertanya, qala sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat Buwanah itu tadi dahulu pernah ada berhala dari berbagai berhala kaum jahiliyah yang diibadahin di tempat itu? Faqala la. Maka para sahabat menjawab, qalu la, tidak ada wahai Nabi. Enggak ada. Tempat itu bersih dari keberadaan berhala yang diibadahin. Nabi bertanya lagi, bertasabbut. Poin kedua. Qala fa hal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di sana dahulu pernah ada hari perayaan dari hari perayaan mereka kaum jahiliyah? Faqalu la. Enggak ada juga Nabi. Tempat itu bersih dari dua perkara yang kau tanyakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aufi binadhrik. Tunaikanlah nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Karena tidak boleh menunaikan nazar yang mengandung unsur maksiat atau bernazar dalam perkara yang bukan dalam kepemilikan dia. Nah, dari hadis ini, salah satu hadis yang dijadikan dasar oleh Al-Lajnatud Daimah Lilbuhuthil Ilmiya wal Ifta, yang dipimpin oleh Al-Allamah Al-Faqih Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dijadikan sebagai salah satu dalil tentang larangan dan keharaman ikut-ikutan dalam perayaan atau hari raya kuffar. Salah satunya adalah Eid Al-Eid bi Ra'sis Sanah, perayaan tahun baru. Naam. Ayuhal ikhwah, tentu di sana didapati sejumlah adillah yang lainnya. Antara lain adalah qauluhu jalla wa ala fi suratil Furqan, pada surat Al-Furqan ayat yang ke-72. Qala Allahu ta'ala walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil laghwi marru kirama. Disebutkan oleh para mufassirun aqwalan, makna yashhadun az-zura. Apa itu makna yashhadun dan apa itu makna az-zur? Disebutkan ma'ani, makna-makna yang banyak. Antara lain, al-kadhib itu az-zur, kebohongan. Az-zur juga berarti al-ghina, musik-musik. Az-zur juga disebutkan majalisil khamar, majlis-majlis yang di situ diminum khamar, dan berbagai makna lainnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala dari sejumlah a'immatut tabi'in, minhum Muhammad ibn Sirin dan juga Ar-Rabi' ibn Anas wa Mujahid ibn Jabr radhiyallahu anhum wa rahimahum jami'an, qala az-zur huwa a'yadul kuffar. Az-zur yang disebutkan dalam ayat Al-Furqan ke-72 artinya adalah hari raya-hari raya atau perayaan-perayaan kaum kuffar. Wa makna yashhadun disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wal azharu minas siyaq anna al-murad la yashhaduna az-zur ay yahdhurunahu. Yang dimaksud dengan yashhadun, mempersaksikan atau menyaksikan az-zur, yaitu mereka para hamba-hamba Allah yang bertakwa itu, la yashhaduna az-zur ay la yahdhuruna a'yadal kuffar, tidak menghadiri majlis-majlis atau peringatan-peringatan dan perayaan-perayaan kaum kuffar. Nah, ini salah satu makna dari qawlu ta'ala alladzina la yashhaduna az-zur, karena ayat ini dalam rangkaian sifat wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Terus disebutkan satu persatu sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah mukminin yang beriman dengan benar, antara lain la yashhaduna az-zura ay la yahdhuruna a'yadal kuffar, tidak menghadiri enam perayaan-perayaan kaum kuffar. Maka kepada kaum mukminin hendaknya menjadi orang-orang yang beriman dengan baik dan jujur, iman yang benar. Salah satunya adalah janganlah kalian ikut-ikutan perayaan-perayaan kaum kuffar yang diagungkan di sana dewa-dewa, yang diagungkan di sana sekutu-sekutu Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya dalam hal al-uluhiyah, bahkan dijadikan sekutu bagi Allah dalam permasalahan ar-rububiyah, penciptaan alam semesta, pengaturan alam semesta, angin, waktu, musim, dan yang lainnya. Mereka menjadikan dewa-dewa itu sebagai pencipta dan pengatur pemilik alam semesta ini. ayyuhal ikhwah, ini sekelumit dari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di perayaan tahun baru. Di sana ada beberapa syubhat yang tadi sebagiannya telah disebutkan dan telah terjawab sebagiannya. Yang masih belum disebutkan, hari-hari ini muncul pernyataan-pernyataan dari sebenarnya orang-orang baik, insya Allah. Hanya saja arahannya ini perlu ditinjau ulang. Di antaranya ada yang mengatakan, yang tadi telah disebutkan, kami dalam perayaan ini hanya sekedar ikut budaya saja. Perayaan tahun baru itu budaya, bukan agama. Dan tadi sudah dijawab. Kemudian yang kedua, sudahlah kalau perayaan tahun baru, jangan kita ikut-ikutan berfoya-foya, berhura-hura. Betul enggak? Betul. Di sana banyak maksiat, ikhtilat dan berbagai macam kemaksiatan. Kalau malam tahun baru, yuk kita duduk di rumah, melakukan muhasabah dan banyak berdoa. Nah, ini ucapan zahiruhu rahmah. Tampaknya seolah-olah baik. Ya. Iya, daripada ikut-ikutan di jalan-jalan, menunggu jam 12 malam atau jam 00.00. Ya. Dengan berbagai kemungkaran, ada yang enggak sholat, ada yang minum khamer, ada yang macam-macam. Sampai terjadi pembunuhan, pemukulan, dan yang lainnya. Lebih baik di rumah kita merenungkan malam tahun baru ini dosa-dosa kita. Ya. Dan kita mempersiapkan amalan-amalan apa yang akan dilakukan. Dan memperbanyak doa. Ini laisa biaqal mungkar. Saran dan usulan ini bukan lebih kecil kemungkarannya dibandingkan kemungkaran yang syahwat tadi. Karena ini kemungkaran memasukkan sebuah bid'ah. Memunculkan sebuah amalan muhdats yang dikaitkan dengan perayaan tahun baru. Muhasabah dilakukan setiap waktu. Muhasabah dilakukan sebagaimana Nabi katakan, kun fid dunya kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wa in kunta fis sabah fala tantadhiril masa, wa in kunta fil masa fala tantadhiris sabah. Kalau engkau berada di waktu pagi, enggak usah menunggu sore, persiapkan, terus lakukan amal, jangan nunggu datangnya sore. Kalau sudah di sore hari, jangan menunggu waktunya pagi, datangnya waktu subuh, lakukan, amalkan, terus. Ya, lakukan. Muhasabah di tiap waktu. Enggak perlu menunggu, jangankan tahun baru kalender Romawi, hatta tahun baru Hijriah, yang dikatakan itu tahun baru Islam dalam bahasa mereka, tidak dibenarkan, tidak dicontohkan, tidak disunnahkan untuk kita duduk berdoa khusus pada malam harinya atau kita melakukan muhasabah khusus pada malam atau hari tahun baru Hijriah. Nah, ini syubhat sekarang di hari-hari ini beredar. Ya. Tampak sebagai nasihat, tetapi itu sangat jauh dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan berbagai syubhat lainnya yang ana lihat terlalu murahan, tetapi setidaknya yang bernuansa agama, terkesan agamis yang tadi saya sebutkan. Ini muncul dari beberapa tokoh. Hadanallah wa iyyahum. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan mereka. Nah, oleh karena itu kepada seluruh teman-teman, seluruh tulab, seluruh yang mendengar ini, sampaikan fatwa ulama kita kepada saudara, sampaikan nasihat para ulama dan hadis-hadis Rasul, ayat-ayat Al-Quran kepada sanak famili, paman, bibi, ayah, ibu, saudara sepupu, ingatkan mereka jangan ikut-ikutan. Ini kesempatan ini, habis ini mungkin ada yang sadar karena antum kirim nasihat kepadanya, kirim faedah, ayo kita berdakwah, ayo kita berbuat, menegakkan tauhid, mengajak orang kepada tauhidullah, meninggalkan berbagai bentuk kesyirikan dan yang berbau kesyirikan, mengajak mereka untuk kembali kepada sunnah. Sempat ini ada kesempatan malam hari ini. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga sedikit apa yang kita dengar ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan sebagai sebab bertambahnya iman kita dan amalan kita. Amin, Allahumma amin. Dan tak lupa menghimbau seluruh yang mendengar nasihat ini untuk tidak berhenti dalam setiap kesempatan doa antum, mendoakan kebaikan untuk waliul amr, memintakan pertolongan kepada Allah agar menolong mereka dalam beriman, agar menolong mereka dalam menghadapi berbagai problem dan kemungkaran. Minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada penguasa kami, pimpinan kami, teman-teman dan penasehat-penasehat yang baik, yang menasehatin mereka kepada jalan agamamu dan keridhaanmu, ya Allah. Dan jauhkan dari mereka, dari penguasa kami, pemerintah kami, para pembisik-pembisik yang jahat, yang membisikkan kepada mereka, kepada pemimpin kami, syubhat dan syahwat yang menyesatkan. Jauhkan semua itu dari pemimpin kami. Rahmati beliau dan siapa saja yang mau bekerja sama dengan beliau dengan cara yang baik dan benar. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, ada satu hal penting yang harus diingatkan, bahwa ketika ahlus sunnah berbicara dengan materi seperti ini, pengingkaran terhadap perayaan tahun baru, dan bahwasanya perayaan ini bukan bagian dari Islam sedikit pun, dan padanya terdapat kemungkaran-kemungkaran, baik secara akidah, secara akhlak, secara kehidupan sosial kemasyarakatan yang mengganggu banyak orang, maupun secara perekonomian negeri ini dan masyarakat negeri ini, bukan berarti membenarkan siapapun untuk bertindak anarkis dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil mungkar. Tidak membenarkan siapapun untuk mengganggu umat beragama lainnya dari aktivitas mereka, termasuk aktivitas keagamaannya. Jangan mengganggu, jangan menyakiti, jangan bikin gaduh. Ya. Itu bukan bagian daripada akidah ahli sunnah. Bukan bagian dari cara dan tariqah salafiyin dimanapun. Kenapa saya ingatkan ini? Karena ada sebagian pihak yang mau menyamaratakan antara teman-teman salafi dengan para khawarij teroris yang bertindak gegabah, anarkis, tidak berperi kemanusiaan, mengatasnamakan agama. Kita mengatakan, kita mengingkari dan berlepas diri dari perayaan-perayaan seperti ini dan yang semisalnya. Di waktu yang sama, kita berlepas diri dari para teroris khawarij atau pihak-pihak yang bertindak anarkis, tidak mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku, atau apalagi berseberangan, bertentangan dengan syiar Islam yang penuh rahmah ini. Demikian sebagai tanbih. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.